Pendengar tercinta, setelah meraih sukses dalam cerita Pintu Hitam, kini Dharma Muda Perkasa menyambung gelarkan sebuah drama yang berkaitan sebelum terjadinya Pintu Hitam dengan judul Kejamnya Alam. Kejamnya Alam, naskah karya pimpinan Dharma Muda, didukung para pelaku Yoyo Suwaryo sebagai wasta, Didi Darmadi sebagai petugas, Tommy AS sebagai pembunuh, Wakastawi sebagai datuk, juga tak asing lagi Wajeprap sebagai Surya. Kejamnya Alam, sebuah drama yang merupakan suratan hidup anak manusia yang syarat dengan berbagai macam romantika antara tawa dan tangis, benci, simpatis, tragis, komedis, juga kisah cinta dua anak manusia. Drama ini didukung juga pakar aktris Dharma Muda, Nyi Dadang Dariza sebagai Mistem, Nyi Ena Sukena sebagai Sayid, Nyi Eni Warseni sebagai Warsem, En Ernawati sebagai Ayu, juga tidak ketinggalan juru kali tunggal Nyi Ini Darini. Kejamnya Alam. Nah, pendengar yang berbahagia, inilah yang dapat kami persembahkan ke hadapan Anda. Pesan kami, petik yang baik, tunda yang nista. Mudah-mudahan mampu memberikan tauladan buat kita semuanya. Akhirnya, pemandu acara di sini, Didi Darmadi, beserta seluruh kru Dharma Muda, mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati suguhan drama ini. Kejamnya Alam. Dalam elusan lembut bayu pagi, terdengar tembang alam begitu damai dan abadi. Tetesan embun pagi mengalunkan simfoni. Kicauan burung nuri ceria menyambut datangnya sang mentari. Tersingkaplah sudah hangatnya selimut malam, bersama riangnya kokok sang ayam jantan. Awal melawan berat. ning tanggalan bebaturan, rapi siji kurang sandang kurang pangan. Sebenarnya sukulah aku merasa kangen menas. Apa maningkin wis awal? turuan otak-atekan, khawatir bae bokat anak alangan yang jedana. Nop ulami. Eh, aja ngarep-ngarep laki nira. Rangok nami merep ngomong ya. Mangga mi. Nop mistem ku pengen beri uripe senang kayak batur ju. Ai mimiku, siapa wong wes sing ora pengen seneng mi? Pengen ya. Pengen mi. Bakal laki nira teka. Ngomong ya nop ya. Apa sih dia omongan wong tua? Terang-terangan tujuannya sira pengen apa? Ngomong karo laki nira. Kulane kongkon ngomong apa sih mi? Ahe jare pengen urip seneng kaya batu. Ayo. Kula kan. Ayo, Mimi. Ika mama kekaloh bukan lawange. Mama mi. Iya. Alah, mama. Ayo, wae meneh wis tangi sayang. Wis, Ma. Wis adus. Wis. Wis saling klambi. Wis, Ma. Mama. Oli jabur beli, Ma. Mama oli jabur. Kini plastiknya. Kanggo ayu ya, Ma. Ayu. Nun, Ma. Bakal ada di bocah. Esuk-esuk aja perlu diadusin Mimi. Aja perlu diadusin Mimi deh. Nok belajar adus dewek ya. Korong tahun main nok maka sekolah. Ayo sekolah ya. Korong tahun mani. Ayo itu kutas kanggo sekolah, Ma. Jauh sih kok gampang. Ayo itu kok lami bagus sih, Ma. Nok, ulami. Eh, kanda karo laki nira ya nok ya. Kenapa mi? Mimi ya, arep ngadu si nok ayu. Toli kongkon bobo. Mau kah mimi kanda karo sirkah? Sekian mi. Iki masa suki iki. Ayo mban karo mete, ayo mete. Karo mimi te ya nok ya. Ayo. Si ora disangka sangka. Ma. Hmm. Ayo karo mide ya, Ma. Noke dolanan karo mimi te enak ya. Oh mamane ngantuk arep bobo karo mimi mistem. Mamae bobo, Ma. Mimi te. Ana pasti mistem. Kepegot-pegote mangkat esuk balik sore, mangkat sore balik esuk. Kula kaya-kaya melu prihatin kang Wasta. Beli apa-apa? Bonggane sapa kita dilahirakan ing dunya dadi wong lanang. Wong lanang duwe rabi kudu tanggung jawab ning anak mantrasi. Iku resikone kita. Sing penting wong wadone ngomah dedonga. Muga-muga selamat lan oleh rezeki. Sudah diorang enak ya kak. Anak apa sayang? Kula arep ngobrol karo sampean. Oh ya? Kang Wasta ku pengen beli sim bahagia katen kula ku kak. Terus? Apa sampean ora kesirian ning tangga batu? Coba sawangan rumah tanggane tanggalan babaturan yang kula kak. Sandangan serba bagus, gelang kalung germembio. Apa sampean ora kesirian kak? Mister. Kula kak. Sapa wong lanang ning dunya iki sing dhewe pengen mbahagiaken rabi. Nyenengaken ning anak. Kaya-kaya kabeh impiane wong lanang hanya kuwi. Tapi mungkin mister bisa nih baca ning situasi dan kondisi Kang Wasta. Kajen urip ladang beca ladang beburu arep nanti bisa. Mistem kudu nrima. Jare bahagia duduk karena harta. Jare ganteng duduk jaminan. Apa sih? Yari bagi kula sih Kang Wasta. Li apa-apa sengsara selawase kula. kula tetep nrimo sebab kula sayang karo sampean. Tapi wong urip kang saya mana saya nambah resiko. Apa maning kula wis duwe keturunan? Oh iya. Ayu saya mana saya gede, kapan waktune kan pasti bakal njaluk sekolah. Pas sampean ora duwe pikiran kang sampean ku anake wong sugih ora ta? Tem aja tentang cerita ning wong tua. Wong tua kang wasta wong mampu. Wong sugi. Tapi itikat ning ati. Kakang belar ngutik-ngutik di masalah harta warisan. Kakang pengen bahagiakan keluarga. Pengen nyenengaken kang dadi anak hasil keringat getih kang wasta dewe. Apa sih maksud tujuannya? Apa sih tujuannya Mister ngomong mengkono? Ya ora Kang Anunes. Memang bener tujuannya sampean mekon kepengin bahagiakaken keluarga. Cuma kelawan hasil keringet getih sampean dewe. Tapi wajar lamun sampean iki ngomong ning wong tua, Kang. Sarep kapan waktune, Kang? Mistem sayang rabine si kakak. Kula kawasta. Kakang demen ning mistem terlalu. Akhirnya senajan wong tua bisa setuju. Senajan wong tua beli restu. Kakang melayu. Ninggalakan segalanya kang indah. Kakang biasa nongkrong ning rumah gedung nih boleh wong tua. Pakaian bagus tanpa kerja. Duit akeh tanpa molah hanya tinggal nyadong ning wong tua. Karena kakang kawin karo mistem tanpa restu si wong tua, akhir kakang rela urip menderita. Kakang rela urip beca ning kota. Kakang rela demi segala galanya mistem. Kalau mistem gugat cerita tentang masalah wong tua, kakang sedih sayang. Segalanya hanya demi istri. Kakang rela segalanya hanya demi istri dan anak. Tolong istri. Lamun istri menggugat tentang kebahagiaan, harta, talawi materi, kakang nangis. Boten kang aja kang. Karena kakang selawas rumah tangga karo istri durung pernah bahagia kakang. Durung pernah nyenengakan hanya sengsara lan menderita. Aja kang sampean aja nangis. Ora kula negak kang ora lagi gugat harta kang. Iya mas. Sing penting sampean sayang ning kula kang. Kula bakal setia selawase karo sampean. Maaf. Di mong-mong nok ayu nih. Kakang sedekakan pengen minum ya nok ya. Tak. Kenapa nangis? Boten mi. Kula saking demen ning anak ini. Pantang dikena mak mali wong ana matok na banyu mata. Kula watir. Kula watir kehilangan mistem. Kula demen pisan ning anak ini. Ya, apa mending sawise lahir si Ayu? Mila kagandulan atine kula. Anak ini kan Ayu orangna. Abe kebuang-buangan. Bagian bokep desa katakan ing anak mapulen. Tanda apa jarabine raku? Anu Jemi. Mistemku pengen seneng kaya batu. pengen bahagia kayak batu. Iya. Kesirian ning tangga si umay-umay bareng setahun kawini. Umay wis bagus jadi gelang kalungnya wis kemomjo. Urip likalah kara uang tapi ninggang nasi berapi kulam. Kayak kakak mis hiji tersing badan garing ning badan kura sepi. Kayak nangis setrut dengan hati. Iya nak, Mistem gak pernah ngomong nih mimiku. Ngomong apa Jimmy? Duduk mimik ini sih ngomong ku Rabi Nira kini mau ngomongnya ku makanin Mik, kulah ku jarap ngomong jadi mas pasta ku mijib liwani. Kau jebak kakang wasta kekada ya mijib omongan ayah Mik. Ngomong apa sih nok? Kulah ku jodoh laki jana ke wong sugi. Ya mau kakaya sirak agelang kalung tonggonung teh. Kulah majelaman selawasi rumah tangga mengkenen baik. Di bagian kisah aja kalau kang wasta konon pula majen delang akan tangga batu juga pada seneng je pada makat di ngarap je pada makat di kota je taman pula makat senang temen je inap bae mabangut dapet kula majemi je tanimbang ora doma gedong je tanimbang ora nyandang bagus je jare Mistem kini nak. Kayak aja kulama deh, lamun takan yang dini ngarep gak deh, bagian orang pegatan je nak. Ah, Mistem ngomong konon mi? Iya. Jadi kulah kon kerja apa mi? Kulah kon mula apa mi? Kulah gak sekelangkung pengen nengatin dengan anak lang Rabi mi? Yang panjang mengkonon je nak, uang tuan ini rasa ku jauh sugi. Jadi dia lama nunggu masih ada kongkong marak nih Bapak Nira. Kulah ini marak nih wong tua kongkong apa? Maksudnya aja kongkong jaluk warisan. Warisan? Karena arek ngomong dewek beli bami. Tadi ngongkong mimi. Melolong mata walangan sekecap beli bisa muca. Warisan mi? Iya. Kulah kon jaluk nih wong tua. Jaluk warisan. Dari mimi mana turut tanah baik omongnya Mistem sebab khawatir boka sira pegatan karo Rabi Nira wasta ku demen beli sini Mistem kula demen emen beli sini anak kula sayang kuh nang lamun sayang mah kudu dituruti jalukane Rabi Nira kuta mimi kula beli sanggup kula emong jejaluk ni wong tua. Emong? Iya. Apa sebabnya emong? Orang Bapak Nira dewe. Mbok kira dewe kudu wong sedin. Bapak-bapak kualon. Bapak ibu-ibu kula. Kewindu kami pikiran. Watir bidi pai kono? Enggim. Nang, pengin mabukat bidi pai soten peda sira masih lengwan. Sekin kan wis duwe Rabi. Bukat pengin masang hitning sira. Sekin mama asli kutu wis di keluarga bukat beli mangan wayah ibae nang bikna males makat kudu dituruti gelem ora gelem kudu kiyem tau pama kula emong mangan kula beli wong tua pribadi jare Mistem kene lamun kang was tapi gelem jaluk warisan ning wong tuane yang kita mau wong tua satu di antara dua bae. Apakah sudah bakal pisah karo Rabi? Apakah bagian tindak ngume wong tua? Tinggal pikir-pikir bae. Lamun kula nurut sing mangkat ning wong tua. Gawe duka ni wong tua. Toli sing wong tua kula boleh hasil priwen. Ya kan ngomongi Mistem kom. Dudu ni mesti ngomong. Lamun di asil jare Mistem pegatan karo kang wasta. Lamun asil dawa jodoh tekani tua. Dudu mi mesti ngomong Rabi Nira Mistem kincina. Nah apa mesti mau beli ngomong terang-terangan kalau pula mau kon mi? Ya ampan si Bliwani harus ngomong nih kang wasta ke jebet di. Demi cinta kula ning keluarga. Demi sayang kula ning anak. sebenarnya kula berat kanggo nglaksanakaken sikil marang wong tuwa. Cuman priben bae kula mong pisah karo anak lan rabi. Ku lanang. Hanya matane aku mandat. Berarti lanang bijaksana nang wanita. Kula saking mangkat ya mi. Tapi kula harap permisi karo Mister ya mi. Sakit pada turu. Dadi, wis pakin aja permisi maning ku mimi sing wawara deng wisna. Kula kesen ya mi. Serarap lu gak? Mangkat mi. Dingin aja kerek mangkat. Bakal mangkat. Ajak lalen. Apa mi? Lamun wasta asil oli warisan si wong tuan wasta. Nggih. Aja balik ning rumah. Balik e? Langsung mampir ning supermarket. Di dalam ya. Tuku apa kono mi? Ajak lalen tuku celana pingepres kanggo mi. Celana, celana si ngabang, celana si hijau. Napa mari ni? Ajak kalian kenam kacamata si ngirem si cilik. Kalian apa ni kumi? Kanggo mimi sayip. Aulan lah muat tak hasil lo di warisan. Terus tunggangnya apa ni mukal tu? Mampiran dealer. Tukua motor. Iya. Kanggo mimi mistem. Terus menggoda celana kata matakan alo dagader tangga upati pada tenang deling dia mati ngomong sugi ngolah lepa wasta kula mangkat ini iya nak kula kecil ini hati-hati ya nak ya gini dan kula man. Kenapa? Bada wonten perlu man. Cuman kula wis kanda karo mimi. Jare mimi kon ngomong karo mama. Rahmi karo Mimi Warsen jare wis duwe lagi lebaran mau kula marek mamane langka lagi piknik ya karo Mimi perlu nasi mah makene kula kan wis rumah tangga sedengane kula durung bisa usaha sampai kula wis di anak siji segala serba kurang dari kula arep njaluk ning wong tuwa jaluk modal mah. Oh, dah tiga jaluk modal. Kepengen menyenangkan Rabi Nida. Kepengen bahagiakan Rabi Nida. Maksudnya kau tenang. Enak tu. Kayak lok rewangi mula, kayak lok rewangi menggawe. Kepengen menyenangkan Rabi, bahagiakan keluarga. Usaha, dia bisa usaha kasar, usaha halus, dia bisa usaha halus, garong apa? Cekak-cekak jaluk lalisan, cekak-cekak jaluk uang tua, bodoh. Mama aja mengkonon mas. Arep ning sapa kula jaluk mas. Arep ning sapa kula jaluk bantuan kecuali wong tua. Inuk kene mengkonon aduh Ki, bakal sila maksa-maksa jaluk warisan. Kok bakal bapak nila harus mati? Bakal mbok kira harus mati? Balik, menusa atas sila ku, bodoh. Balik, awas di balik. Bapak jatuh ti. Alasan kain bakal jawaban yang menyakit. Istri, bagi jadi resikakan sayang. Ah, Bas, kau nangis. Tidak apa-apa ningguna. Biar orang tua lakukan kami sayang selalu kamu demi. Dua ibu siji sampai saya dua laku. Ajaman ini memperhatikan nasibnya keturunan. Sampai kula direktikan nenek ajaman ini api senengakan diupai. Malah kula dihina dan dicaci. Kami terpilih siwa sila aku bisa dan hujan tangis menggorong dua. Asalnya kula jaluk warisan, jaluk pekaya, pengen nyenangkan anak dan rasu, karena kula lebih sama kaya, man. Terus dijawabnya, priwe. Akhirnya zaman ngabdi upaya. Malah kula diusir terang-terangan, mangko jebakan pengen warisan yang kena. Mati kita, priwe. Untua malah nyelungiti. Jadi siapa, man? Jadi bapak datuk, man. Sehingga aku laku malu sehingga aku ngenes. Sehingga aku laku pengen nangis. Kula lamun balik singkene belinggawa pekai. Lamun balik singkene kula belinggawa khas. Kula bakal pisah kalau rabi kan licin. Bakal diketunggan kalau anak kan disayang. Was tak jadi sama aneh was. Mengkonon sidaki was aja putri sasa was. Rabi berhabi dirah was. Sakit mama beli perlu melu nangis si kula. Tolong sampaikan ini was. Bagian kula bahagia sengsara. Bagian kula menderita asal wong tua bahagia. Kula rela mati. Kula rela mati gak apa-apa. Urip kelakatin apa-apa. Was, aja putus asa kenang apa sih lagi jaluk di kaki datang di jaluk di pokira bae was. Ma, ini was berat ting laki daripada anak. Berarti cinta daripada keturunan. Ya Allah, tak ia gila. Ma, bukan kula mati titip anak kula. Titip anak kula, ma. Kula mangkat, ma. Kula mangkat, ma. Mas, kau dimin, ma. Sejurungnya sudah mangkat, mama pengen kanda. Ya, mas, sedelan panik, ya, mas. Kanda apa? Dasar mama masih kanan galau sirah. Mau abang-abang sirah gini. Ngomongnya kila mendoli warisan sudah bakal bisa kalau Rabi Nira. Iya, mungkin dan pas. Ayo menurut jari pendapat mamang mau pas tidak kebagian priwena bagi aja bisa kalau Rabi Nira was. Harapan kula mengkonon. Tapi zaman sakit duduk zaman cinta manis zaman zaman hari. Ya tapi priwet nasi bernak kira was. Nok ayo priwet bakal. Mal. Kula teka dengan. Sumpah kula dengan batu. Kula jangan meninggal. Kula sayangi keturunan. Tapi mertua ngomong. Lamun kula balik ringga pekaya. Kula aja balik ke mertua mana. Dan aku duk priwet was. Kula pun bebis. Mas. Aja, aja. Tapi mamang pesen nih sirah ya, Mas. Pesen apa? Nomor siji, senajana sirah sengit. Bapak walau nirada tulung, kita mah jadi gawa-gawa blesa, kuruning bagusnya bae, Was. Nomor roro, siraja berpikiran putus asa, ya, Was. Mang, tulung buat anak waktu tulung, tilikan anakku lagi. Anakku lagi senang-senang ngejajan. Lagi manja-manja karena wong tua, Mang. Bokat kula beli balikin uang tua, beli balikin mertua. Kula mangkat ya, Mas. Mas, tak. Tungsur ya. Kau maja pelan pinding jalan, Mas. Masih penting balik-balik mana di rapi nira, Mas. Disanggup, Mas. Tungsur ya. Mas, tak. Tungsur ya. Kula beli mangkat, putus asa. Tungsur ya, kula mangkat, Mas. Mas, tak. Tapi lah menarik becak. kang wasta kulungan-lung aku permisi karo kula. Tapi sekian mangkat singawit lagi wini. Kepenteni sampai esok sampai kini wis sore maning. Kang wasta kok durung ana teka-tekane. Tungane mengendi ya kang wasta? Mi. Papa mama pisah sekarang ini. Kayaknya suara nih kang Wasta. Kudu pegatan karena mis nak ayah. Sedangkan itu kade mama daripada pisah karena dan pada pisah kalau anak dalam keadaan urut bagian pisah mati karena kita dah meninggal. Kejelawan pegatan kalau kita rabi kita bakal kawin maning karena wong sejen tiwin perasaan wong masih demen. Kita pengen miliki anak tentunya bloli priwem perasaan wong tua ning anak. Mister jadi no kayu mistem kakak harap bunuh diri sayang mistem mistem kakak harap bunuh diri mistem mistem Gusti, napa? Wasa. Tolong Mas. Aduh. Ada apa, Den? Arep bunuh diri di langit itu, Mas, itu lagi. Tolong ana Mas Tommy. Aduh. Wasa. Wasa. Wasa. Lupa daratan. Kewasta. Jadi sampai aku kang. Nyebut coba sampai aku kang. Apa sampai itu rasa sayang ini keturunan kang Wasta sehingga sampai putus asa. Ana meni kan Mimi baik. Tidak kenapa sih, dia mau, Nek, Mi? Tidak kenapa, Nek, orang-orang ini mendino, ini kena. Asalnya gimana nih, Bu? Asalnya itu mengkini-kini, Mas Tommy. Waktu itu ngomong mingkula, kuno beli wawara, rabi nih, Mak. Iya. Arab tolan remi, jening mimikula, jening diwarsen. Arab jalan parisan, di ngomongiku, pengen nyandangi rabi nih, pengen pada karo baturku, pengen nyandangi mistem karo anaknya si ngaran ayu. Barang teka-teka ku mas, arep bunuh diri, masa gitu. Bu. Pulang, Mas. Nok mistem. Pulang, Mas. Kula nyuwun pangapura ya. Iya, Mas, tolong Mas bareng-bareng kesehatan mantu kula, Mas. Gin wasta apa gawa dingin ya. Tetap nasihati. Saya tetap kulis bener-bener. Mangga, Mas, asal sadar mawon mantu kula mangga, Mas. Apa masalahnya? Iya, Mas, tolong ngelingaken ga, Mas, supaya sadar ka, Mas, Bang Wasta ku, Mas. Wasta. Wasta. Ingat lagi, ini siapa ini? Dengar, Mas Tommy. Sadar ya? Sadar, Mas. Untung, untung. Sudah sampai ke lapas. Sini aja mangkat. Ayo mangkat dari kita. Kita bikin mangkat-mangkat, Mas. Ayo. Ayo. Mangkat ini. Ajan gini. Ayo. Mangga, mangga. Ini warung. Wasta, sekarang saya mau tanya nih. Wasta dulu pernah bersumpah dengan saya, menganggap saya ini sebagai saudara lahir dan batin. Jadi sekarang adanya permasalahan ini, coba ungkapkan, katakan semua, apa yang menyebabkan Wasta jadi begini. Kalau sampai saya cerita tentang apa sebabnya saya mau bunuh diri. Ayo wirangan bebaturan. Sebenarnya saya itu malu, Mas. Asalnya saya itu begini. Saya kan punya istri-istri. Dari semenjak kawin sampai punya anak satu, saya belum pernah membahagiakan istri. Sedangkan keluarga saya atau orang tua saya orang mampu. Apa sebabnya? Karena tidak setuju ada saya kawin dengan mister. Akhirnya istri saya menuntut hak, ingin hidup sama seperti tetangga. Terus? Akhirnya saya pergi ke orang tua untuk meminta. Kebetulan ibu saya sudah nikah lagi dengan laki-laki yang baru. Jadi bapak tiri ya? Iya. Setelah saya minta pada ibu, ayah sudah meminta pada ayah diri. Sampai sana, Mas, jangankan saya diberi. Malah saya diomong yang tidak-tidak, Mas. Sampai saya diomong, kamu ingin membahagiakan istri dengan ladang menanti warisan dan meminta pada orang tua. Apakah kamu tidak mampu usaha? Garong ke, nyolong ke, bila perlu. Kalau kamu ingin warisan nanti bila saya mati, kata bapak tiri. Siapa namanya? Bapak Datuk. Terus gimana? Ayah pulang. Cuman kata istri saya kalau saya sampai tidak dapat hasil, kata mertua itu, saya suruh bercerai dengan istri saya. Daripada saya serai mati lebih baik. Bunuh diri? Bunuh diri. Ya salah dong. Kenapa mesti bunuh diri? Jadi bagaimana mas? Ya jangan bunuh diri. Itu kekayaan kan punya orang tuamu sendiri. Betul mas, punya ibu saya. Bukan kepunyaan ayah tirimu kan? Bukan. Ya jangan bunuh diri. Bunuh saja. Bapak Datuk. Saya gak berani mas. Sudah itu urusan saya. Mista. Kuasta. Gimana mas? Kuasta percaya sama saya? Saya percaya mas. Saya kan saudaramu. Betul. Saya yang akan membereskan. Saya akan membereskan. Percaya. Tapi nantinya bagaimana mas? Sudah, jangan pikirkan semuanya itu. Itu urusan saya. Cuma saya pesan. Pesannya titip. Apa mas? Barangkali nanti ada apa-apa di kemudian hari, titip anak dan istri saya mas. Iya mas. Oke? Oke mas. Janji mas. Janji. Saya ingin bahagia mas. Selamat berjuang mas. Iya. Sampai ketemu lagi. Tapi tolong Mas Tommy jangan bicara dan jangan ngobrol pada istri dan orang tua saya. Sudah, itu rahasia saya. Saya sudah pengalaman dalam hal ini. Betul mas. Percaya ini saya. Iya. Percaya. Percaya. Oke, akan saya laksanakan. Iya mas. Tunggu tanggalnya. Iya mas. Ayo kita pulang sekarang. Rumah kamu. Temuin tuh istrimu. Orang tuamu. Mertuamu. Mister. Kulakan. Kakang salah sayang. Sampai sadar kan? Kakang sadar. Iya. Mas Tommy. Iya Bu. Bisa sadar mas kamu. Alhamdulillah. Syukur mas. Dalam menangis kula pengen akan sistem pengen bahagiakan anak tapi kula beli bisa nih sampai anak aja putus asa kawasan mas ya. Barangkali mas Tommy punya acara silahkan tapi tolong itu acara manusia pesan saya ingin senang mas ya. Saya gak mau dan bosan hidup sengsara mas percayalah mas kula sering meni mas Tommy insyaallah bu ya khawatir mantu kita buka saya mau istirahat ya mas ya. Iyalah bisa. Barangkali mas Tommy pulanglah ya. Dan tolong laksanakan apa yang tadi saya katakan bersama mas Tommy ya mas ya. Iya. Insya Allah. Iya. Ya bu, permisi bu. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kakang mau istirahat mister. morning song wiwitan disangka nyolong pemean lontang lantung ning pinggiran de jalan kita disangka wong edan weteng kempong pengen mangan roncongan sangrat sangroh ning restoran jaluk mangan ning majikan pelayan dipai segaloe beli sedeng lah kaya bapaknya raih kurada ramping mungsi bocah kinang boke kigarpan masa kompore ki asat lah ngelengane dari dikongkong ni boke kiwan dikobok nalengak asale kun abiteko iya mungari mertua kita kan bagian tua getlit di kanan yang gendul ke disumpel bukan tanah satuan mancing ngapora ya aku ngerti. Jadi bocah kimian nang barang tengah dalan istirahat sumpelnya dibuka. Kita kecuriga bukan terbiasa ni baju beli ga? Tarik-tarik pun nang ketemu jongke, si gendul gua biasa dintut dan apa? Aduh, kalau saya danakan surya dicampur. Eh, wisoli ngese ini disumpel man. Iku ngadak-adak tekan warungku, yo jatuh kulenga. Kenapa jewan? Ku jorak kelingan. Sampai jadi ampun dewek, jadi apa? Barang dibuka sumpel lagi nang, barang diampu ke tukang warung sampai nyungir-nyungir. Aduh, ya catering kan harap ditaksir, lengah lantung, ambunya rada sengir. Harap ditaksir, lengah lentik, idih, ambunya nyelak setemen. Tukang warung lagi nyungir-nyungir gunang ditakoni. Mambu leng apa je yuk? Lo ngepodol sirah. Ampun dibani man. Semono tukang warung nyewote kunang beli melayu-melayu acar. Diserawat ku sirah syukur ngingket. Poe bokongnya ingket. Mending ingket deh mangguri man. Mangarep sirah. Kayak bapak dari ngingket. Biakrep ngingket. Ya, hari dipikir-pikir maning ya mikiri anak bae yang kita ki meneng-meneng ganang lagi bujang sira. Bujang ning ibu warso. Sakine bujang. Iya. Mung iya lok mikiri maning sira nang manusa ku bakal wis keliwat wayah. Kadang-kadang ki kembali muda. Hah? Ya ibu warso ki setelah tes kawinan karo bapak datuk. Iya, kelalen ning anak. Padahal wis dianak tapi kelalen. Hari kita garpanan usul garap nyewot yang majikan. Hari dumbar bae ya beli panas ke sawang. Iku kangaran turu ki digolak. Iya manjing sore tangiku jam 7 jam 8 awan. Aduh. Mulane ka kita makin awak bisa gering geragasan ki mikiri majikan bae. Apa kudu nyewo tak kita kening majikan? Salah aja. Iya iya. Apa kita kudu priwe coba nang bayangaken? Iya iya. Hari dipikir-pikir bae, amater ka kita ki mangan nyandang masih sing majikan. Segala-gala masih sing majikan. Hari beli ngomong ya blenak, hari ngomong ya blenak dah. Ketimbang pusing badan mata digering ya beli nang. Ah, galingan pengen kita kenang lagi. Boke bocah nempe ajaran ganaka. Lakat kaloni anak kenang kita ke. Lakat bari geriengan ora. Gerayang batuknya anak ya kadang-kadang kena batuknya boke ya boleh. Mung kita ke radanan kayak-kayak bisa nembang kita ke. Ah, nang. Ketimbang pusing manang. Kita marah hiburan ini ah. Bisa nyonyo. Ah nyonyo, nyonyo kebok. Dukun lana kiai cuman pengen dengan senyuman yang manis lo. Joget jabu duduk artis sarananya. Apa sih? Sekalian merengganis. Iya, rengganis. Si nembang-nembang tipi-tipi kan? Artis. Iya, artis. Aku majikan. Berarti bakal kaya kalau aku mangan gaji buta. Bisa sanggup kok. Boro-boro mangan gaji ini hutan. Dari bukan ini ke durung tentu enak. Oh, sampean baru ngomong kok. Hari mau ini mabuk. Aku nembang-nembang joget-joget kok. Bokat. Hari gue kan beli tentu. Bokat sampean bismarik yang udah bojang gula. Aku pelamunnya mau pengen tadi bintang film. Ya. Ya serene ngawak ke semene geringe kan silatnya kan semangat pun bus bintang film paling sirasia sing kaya ondel-ondelika sing dari jerat lebaran sing diriringi buat selembut petis manis perindah. Duran lebaran kok kulane ku wewe-wewean kebo. Hari sing dimaksud ning kula mapa bisane kula kula katon hiburan nembang-nembang. Maksude mah kanggo ngilangaken kepusingan. Toli sampean. Njang gak dipikir duwe rasa rumasa bele. Masa rumasa apa coba? Go ngandel bele. Duwe otak bele go sampean go. Aya duwe ya. Yeah. Bakal sampean dua otak sekalian kelar takon. Hari sampean dua anak beli. Sirasi kaya wong lin. Ya berora bakal kita kedua anak siji si wasta. Nah, bakal sampean ngaku dua anak berarti normal. Ih bu, kula ki kadang-kadang bakal dipikir malok gagas. Kebok pendek si nabawan siji mah kula. Kula pernah ketemu lagi ning empang karo bocah batur wasta. Batur becane. Sekin ki bu wasta ki kerjaan anak ki beca. Hah? Beca? Lah, kaget. sampean mah. Sing bener Surya. Eh. Sampean bokat dipercaya takona. Ning wong-wong sing weruh. Wasta sekian kerjaan yang beca barangan wasta sekian karo bengeng sejen. Sejen priben coba. Beritane iki wasta iki wis duwe anak. Wasta wis duwe anak. Lah, mulane sampean gajah enak-enak memaling-maling ada pengantin anyar. Ayo priben sampai sing dadi wong tua. Keder bo sampai mah kadang-kadang kederek ini digawe dewek kederek ini dilaputi cinta hari sebenarnya kan boke sampai kudu duwe pikiran sayang dunia pirang-pirang ora pantes lamun wasta kerjaan yang beca wasta kerjaan yang mikul pengki beli pantes sebab sampai aneh bo karangnya amba sawai lega ya belum ora dipai wasta ku hah? Kayaknya suaranya wong punten Surya. Apa nih matamu gini? Bu suara wadon gini kayak mau wadon reng nyusul kayak makin nih. Tamtu negara bon upam bujang. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Suara lanang bu sampean mah wis jol meneng suara lanang mah kula gini sing nemone ge. Wis nemoni ya. Bagane kula takone wadatu kecemburu sampean mah. Iya. Waalaikumsalam. Kula nyuwun. Nyuwun apa sih? Lawangnya dibuka. Oh iya kelalen. Kau dimain? Cel. Memang jay? Umay bagus ya. Mimi warsem. Pengen kerokin sejen. Wasta duduk sih. Iya mang. Wasta. Mang Surya. Wasta. Alhamdulillah wah, laki-laki dirasani was. Aduh, dah mau umurnya temen si laki di was. Tengah mainnya ya was. Kula lagi lebaran mainnya mama ngelarka. Ayo kita nih mana mangat ngempang si was. Ya mang ya. Lah, karo rapi ini dah. Beli mang dewekan bang. Cimis temen orang digawa mainnya. Repot, dia anak cilik mah. Iya, ngurung-ngurung ku jewas, rapi nira ku digawa kuntianak. Ya anak. Iya, dua anak. Mang. Eh, was. Mamang samar, mang. Ya tentu ya. Sakit mamang tambah blesak baik. Alhamdulillah. Ya wis, apa nuang gak mengkonon, ku ngundang kita. Mas Surya. Nun, was. Jare Mimi Warsem sakin terus belaki. Waduh, was kabran. Kesempatan mau nema kita ke tujuan arep mangsira mana. Tujuan ke arep laporan, was. Mung beli sempat kenang kerjaan. Iya, sira, was. Lakine wong ngendi penuman? Lakine karo mbuh abane mah wong sing kota. Arane siapa, Mang? Arane tuk-tukon anu Bapak Datuk. Ngomong-ngomong Mimi Ana? Ana was? Tulung gak mang? Kula ku kangen karo Mimi. Sebab lagi dina lebaran sidingin kula marak Mimi langka aja lagi jalan-jalan. Ya karena telung dina telung bunga karena beli balik-balik. Kita mandi ngomong dewek baik. Riwen was tulung gak undangan Mimi. Kula kusing rumah kumang. Mangkas sing awit subuh. Ora sarapan-sarapan aja. beli gak duit seperak-perak kata di bawah melaku baik. Ah, melaku? Kok benar apa? Sudah beli numpak motor, was. Motornya siapa? Mau aja manis motor. Sepeda gak beli duit, kulaku. Iya, nu memang rumus, sirah kita ke sejarah, sirah kungko ya, was ya. Iya, mah. Bu, Warsem. Oke, ini gue jagian nih, gue harapan kanda. Apa sih? Hei, hei, tamu, doang sejen. Mi? Hai, nah. Bapak. Alhamdulillah, Mi. Pangapunten kula, Mi. Iya, sebaliki. Karusahan panang wasta. Dewekan, Mi. Tapi ini rana gemeluan, Paman. Boten, Mi. Singkanan ini numpak kapan, Nak? Kula melaku bayang. Nunggulannya ke gugu, ya, mau pulang ke numpak motor, ya, sampe numpak mobil. Barangan wastane numpak ke sendal. Ngongkong ke ya, wes ya, isis-isan durung, mangan durung. Pula ke durung sarapan tuh lungga, mang. Sing liwes, mang, sing belis mang liwet baik ya, mang. Liwetnya sing biak, tas sing akas. Ya, sing enak dipangan. Ya, wes, apakah nu mas sementara kanggo adem-adem ngopi, ya? Iya. Sing pahit, sing manis. Sedem. Ya wis kok, Bu, pulangnya gara panan godok banyu. Iya. Harapan gak kena kopi. Mimi, Riwena. Endi mama datuke? Ana ning jero lagi bobo. Kula arep kanda karo Mimi ya. Kenapa, Sroksu? Yen nyawang Mimi awake tambah lemu. Raine tambah enom. Benar. Tentunya Mimi bahagia. Tentunya Mimi senang nih. Tapi mungkin Mimi nyawang kula sejen. Bengen kula lagi niburi wong tua. Pengen jajan tangan karinya dong di pai Mimi. Benar. Pengen pakaian bagus kula kari ngomong di tegok nani Mimi. Iya. Sawise kula rumah tangga nih. Segala beban resiko urip kula kan tanggung jawab. Mimi, pripun wasta? Kula wis duwe anak. Iya, jare sira kunang wis duwe anak. Mimi kunang sebenarnya mah pengen miliki nang, tapi durung ana waktu, durung ana sempat wasta. Mimi tega ning anak. Sing awit kula kawin. Sampai kula duwe anak siji wis umur hampir 3 tahun. Mimi aja maning pengen ketemu karo anak. Kula sering upai kabar ning wong dagang. Tulung Mimi warsa kontek, tapi Mimi bitek. Apa Mimi tega bahagia di atas penderitaan anak? Apa Mimi seneng gemuyu di atas tangitan anak? Kula anaknya Mimi. Kula tanggung jawab Mimi. Mama wis langka dan dulu kader dia bapak-bapak ku alam. Mimi, kula butuh urip. Kula pengen urip bahagia. Kula bertahan sing awit pertama kula kawin. Cuma saking kula wis duwe anak dulu ketemu kau dan usaha. Aja maning kula nyandangi rabi bagus, numpani keluarga enak. Kadang-kadang rabi kula esuk bubur sorengan. Satian hinaan dan makian sing setiap uang. Kula kelingan bengen lagi waktu uripe bapak almarhum. Kula paling diemak. Kula paling disayangi wong tua lagu. Nah apa sewisnya mama mati Mimi bi emangin kumpa. Mimi beli memperhatiakan nasib anak. Wasta, sebenarnya Mimi beli tega simpung kanan. Bohong. Bohong Mimi beli tega nih anak. Ternyata Mimi tega. Lamun Mimi tau beli tega nih anak. Tutra Mimi memperhatiakan. Mikirakan nasib anak. Priben be anak tahu jawab bebong. Percuma kula di sekolah kakak. Percuma kula digedhekaken namun tanpa dibahagiakan ning wong tua. Nih, umpama tanduran kula lagi cilik ditandur, disiram. Tapi nang apa barang wis gede kula di umbaraken sampai dipare ngoteng-ngoteng jaring paribasan. Kula larang, kula susah. Susah. Jadi sini maksud wastaran tujuan ikan priwen juga. Mimi beli marak mana penyelik ini kan aja seranjak mbak api. Kula pengen jaluk ning wong tuan. Kula pengen jaluk hangil. Kula ning wong tuan. Lamun toh kula ketemu kau dan usaha kula beli mungkin di jaluk ning wong tuan. Karena kula bek, terpaksa kula aku jaluk ning ini. Jaluk modal urip, jaluk sanggup kang membahagiakan anak dan rabi. Wasta, dari senang pan jaluk modal. Enggih. Termasuk jaluk bagian. Leres. Yang koyana. Mimi garap ngomong begini mama datu. Memang mau punya si dunyane Mimi. Tapi saat sekian Mimi wis duwe laki. Sing berkuasa lakine Mimi yaiku Mama Datu. Kon senenge ngomong ya. Ya. Ngene. Ngene sing bisa-bisa. Kok Mimi negarpan ngundang Mama? Iya ya, Mi. Engko kula arep ngomong terang-terangan karo Bapak Walung. Tapi tolong Mi, sadurunge kula ngomong bokat Mimi omongan lagi. Iya. Ampun Mimi, ibu saya, ya. Satu lagi yang gemuk pembantunya, dan yang dituju kita orangnya kecil berjenggot rambutnya galing. Jangan pendek, pendek. Ya us. Nah itu, tapi mas jangan dari depan. Di depan banyak orang lewat. Masuknya dari belakang aja. Ya, saya itu. Iya, iya, iya. Hati-hati. Ya. Selamat bertugas. Saya nunggu di depan. Barangkali saya ngumpet. Ya, udah gini aja, Mas. Kalau kamu berani, tunggu saya di depan. Iya. Tapi kalau sekiranya kamu takut, iya, biar kamu pulang saja. Tapi saya gak enak, biar saya nunggu aja dari jauh. Saya akan kerjakan sendiri. Boleh. Ini pengalaman saya. Ya. Barangkali kamu gak kuat minta. Iya. Saya bawa sendiri terus. Selamat bertugas, Mas. Aduh, mata ya. Pegelam turut-turut. Bengi-bengikin kita bisa jen tenang perasaan nih. Ya gemeter baik, angan-angan raktak baik, mata jadi gelmer-mer, melik-melik baik. Surya kamu nanti paling gak molor, kamu ngorok baik kenang kebatur. So, Surya. Eh, Tania, kamu lihat gak coba? Apa sih maning bodoh, ya lagi turu-turuan enak ya anak-anak baik gangguan gue. Ah. Eh, melek kamu makan di beber. Sampai anak apa-apa. Kita pengen turu beli bisa turu. Perasaan belenak baik, sirasur. Beli kayak peranti-peranti, gemeter-gemeter ya, Mak. kita pengen turu seragam tenan aklus kah? Wah, kalau sampean mangker bae tarik gletak bae kalau turu mah kalau merem. Ah, wis kono kita mangel kan turu maning aku bakal stani. Wes mana kan turu mah? Ah. Wis kita panturu. Wes. Karena kekaligahnya ini mata kekayaan yang rapat anggur-anggung itu Atuk, saya bunuh kamu! Kemudian saya dengar suara tembakan. Ada apa, Bu? Ada apa ini? Pak, ada pembunuhan, Pak. Aduh, yang Pak. Ada pembunuhan? Iya, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Orang mati jangan kita tangisi. Sebaiknya apa, Pak? Saya petugas, Pak. Oh, petugas, Pak. Aduh, Pak. Tadi kula masih bunuh, Pak. Masih mati ini, Pak. Dulu. Aduh, yang Pak. Wes, ada pegawai, wes aja. Harus bayar. Bo, sampai di pribadi melamai-lamai kayak kesir, Pak, emang ini. Menengah iku. Tenang, Bu. Usahakan ibu tenang, Bu. Tenang, Bu. Orang mati jangan kita tangisi. Sebetulnya dan sebaiknya jalan yang paling baik, tolong. Salah satu keluarga ibu harap segera bawa jenazah ini ke rumah sakit agar segera mendapatkan kesem dokter. Kopral, saya tugaskan kepada saudara untuk mengawal jenazah ini sampai ke rumah sakit. Laksanakan. Begini, Bu. Apakah ibu punya permasalahan apakah sama tetangga ataupun kenalan-kenalan ibu barangkali? Orang, Pak. Sama baik. Pernyataan kalau sama baik, Pak. Belum untuk mangga. Raja baru nangis. Kuduh, ya. Tenang. Tenang, saya mau informasi dan laporan ibu yang baik dan benar. Apakah ibu tidak pernah mencurigai pada seseorang, ya, misalnya yang bertamu ke rumah ibu, apakah itu tetangga, kenalan, bahkan saudara ibu sendiri? Langka, Pak. Langka sini curigai, langka tamu, langka siapa, Pak? Anak, langka baik. Siapa sih? Tamu siapa, Pak? Dari wastas, kan? Dari kan si anak dewek. Tamu, kalau dewek, anak, tamu. Jadi yang pernah bertamu di sini, saudara wastas? Iya, Pak. Ada itu permasalahannya? Hah? Maksudnya dia bertamu untuk apa itu? Orang baru pulang, Pak. Ari sebenarnya, Pak, bahwa aku mah anak. Ya jadi tamu, Pak. Pak. Nggak tahu aku mau sejin. Aku ngadu, Pak. Ari aku masih orang anak, ya. Termasuk juga aku pengen ketemu karena orang tua, aku, Pak. Kini saudara wasta tinggal di mana, Bu? Pakai wasta aku di larangan. Dia anak berapi. Meneku, Pak, ngomongnya aku. Pengen ajaan sono karena orang tua, aja, Pak. Dengan ngomong aku jadi pengen jaluk warisan, jaluk bagian. Ya pandu payo, tapi kok gak unik, Pak. Cukup, Bu. Saya aturkan terima kasih atas segala informasinya dan saya akan kembali tugas rendah. Permisi, selamat malam. Oh, sampean mah ditodok nak desane apane? Desira sih ngomong ada tamu je, wasta mpun, wasta mpun tamu. Iya, namanya sebenarnya mah anak orang menek. Baranu, kan datuknya di rumah sakit. Waras tamati taurik. wis kin mamangkenen bae, Bu. Sampean karo kula wis ayo mangkat mana aja kesuwen ning omah di deleng. Wis ayo, Sur, buru-buru, Sur. Ayo. Duh, ana besing karek iki, Bu. Oke, sampean gawa wedang panas, buka perlu banyu apa orang ning kanan iki. Beli sekalian, gawa pakaian aneh, buka tunggu salin apa dari rumah sakit masih jadi rumah dewek, pernah. Termot, nggak piring. Tuli buat bantal panas ini terbatas, nggak bantal, nggak perlu kasur. Sur. Buka kasur mabut, nggak wane. Oh. Ya mobil, beli. Kira-kira mobil. Ya mobilnya mana yang perlu diundang. Punya uang buat apa? Misalnya kok kula sih ngarepan nyusuli mobil, perapatan. Lagian, karena aja melatur, kongkongku. Terus ayo, mangkat. Ayo, biar. Sajan nangis bayang, kan? Oh. Ini retak, panas. Tuh sedia panganan sing enak-enak. Tuh kudu de samsu. Los, enak ya. Kanggo sapa, Mi? Kanggo laki Nira. Los, iya. Sampean koro ilok-ilok temen, Mi, sayang ninggang wasaku, Mi. Tadi pulane gawe wedang susu, Mi. Heeh. Toli goreng ayam, ada ngasih pulen, ya nok ya. Arep endi, Mister? Arep gawe wedang susu kanggo sampean, cek kan jare Mimi. Aja repot-repot. Anane baik, kadar biasa ini banyak putih. Mama. Nun sayang. Jalan cukup sepeda pedal sih, Mama. Gampang ya, nok ya. Mengkom Mama dua rezeki, teko kena nih Mama ya. Singkongkuk cari Mimi deh, sih, Mama. Syukur pendongane Mimi di rumah. Mimi kinang sekloyo ngasih aku sembayang baik, mirip baik dadongane sing kuasa. Moga-moga rezeki. Syukur nang bakasih mana cita-cita berusaha. Tapi Mimi beli di Gawasakin ini. Apa nang? Mungkin bakal beli paling suwe patang kudina mana ini? Suwe-suwe temen. Cara Mimi manja suwe-suwe. Kagian, kok ini siap-siap. Sedia graksi mobil, orang nang. Kanggo wadah mobil. Toli bupet, bala tipi kunang. Darat lebaran, siap beli rumah. Asalnya kan anu, Mi. Nunggu kulaku dipaye sawah. Sawah kan kudu didol dingin. Iya. Ngene tas panen, Jimmy bayarannya ini. Ya wis dah apa ri kira-kira hasil mah arep tawar apa tole nyaur kaoli anang ya kaoli rumah sing gedung sing bagus tole kine kinangin blandongane ki ngogone kaya rumah ning tanah tangga ning ini ka sing rolok paparane kanang sing putih-putih ka keramik nih iya nganggo keramik tole ning kamar mandi ne konene nganggo keramak anu apa doke keteluman tuh apa tuh senjentul bae ni emper. Ngomong-ngomong ku lagi rasanya pegel sing mbuyu kula durung turu. Oh bakal pegel istirahat nang lo. Iya kula istirahat diam ya. Cewek kan tinggal batur. Iya kok bakal wit bukti segala-gala tuku kape manang sekali-kali batur lewasak pokok pada kumpul ya nang ya. Iya Mi. Eh sukar garap nyembeli ayam bae Mi nih manang. Mau makan marwakan. Iya Mi. Selamat malam. Malam Pak. Maaf saya mau tanya. Mangga Pak. Apakah ini benar rumahnya ibu saya? Oh benar Pak, Bapak ngomongnya di bisa Jawa. Bapak tidak? Iya Pak, Kularanda Pak. Betul saya dari Jakarta. Oh sing Jakarta. Kula gamon payu mah, pengen dua laki Pak. Ibu janda Bu? Randa Pak, kula apa kula mayam hampir-hampir 20 tahunan lah. Dengar-dengar ibu Sayyid punya anak yang cukup cantik. Mister betul? Bener Pak. Kula sing namine Sayyid. Ya anak wadon narani Mister. Wadon anake kula ku Pak. Cuman wis duwe laki Pak. Malah sanggup dhe anak siji. Udah punya suami? Wis Pak. Ibu tidak tahu sama saya. Kula nembe mau ninggal sampean Pak. Sebenarnya saya temannya istri Mister, maksud saya temannya suaminya Mister gitu. Oh, laki nih, batu rehmat kula. Betul. Iya. sih, Pak? Ngomong-ngomong begini, Bu. Saya dengar-dengar suaminya Mistem ada di rumah sini. Saudara Basta, apakah ada di rumah? Ana, Pak. Lagi turu. Anu gini, Pak. Biasanya mamantu nekulak kuasa ku biasanya sama beca. Maka besok, balik sore. Barangin lah, Pak. Mantu nekulak ku arpuli warisan. Jadi lagi mangan turu baik, Pak. Tolong panggilkan Wasta, Bu. Saya mau ada keperluan sedikit. Oh, perlu sarang mantu pula? Betul. Mangga, Pak. Ongkong-ongkong mawon gitu, Pak. Mang. Pak. Wasta. Mau telepon apa, Mi? Anak kamu ada di sini. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Pak. Benar, Bung, yang namanya Wasta. Nggih, Pak. Nggih. Oh, tumben. Bapak sibuk di kita. Saya tidak dari mana-mana. Tentu Bung belum kenal saya. Boten, Pak. Ini kartu identitas saya. Bapak petugas sing kepolisian, Pak? Saya petugas kepolisian yang disuruh komandan saya untuk membawa saudara menghadap kantor. Membawa saya? Betul. Kula kalau kepolisian, Pak? Kalau itu saya tidak tahu. Yang penting saya mendapat perintah untuk segera membawa saudara ke kantor. Ya Allah. Tempo besi pas jen waktu, Pak. Tidak bisa. Sekarang saya berikan izin buat saudara sebagai tanda permisi pada keluarga saudara. Silakan. Bapak nunggu di jawab, Pak? Saya nunggu di luar. Silakan. Mister. Kula, Pak. Mene Mister Singpar. Kakang arep ngomong. Uga nak kayu Singpar. Sampai kok nangis? Mister. Kula, Pak. Dingin pasti anyar Kang Pinang. Dilarak rasane ngara. Kakang maksud hati. Pengen nengakan Kang Dadi Rai. Pengen bahagiakan Kang Dadi Ani. Mister. Mimi Sari, mertua mungkin pernah ngomong jen bakale oleh harta. Kita neng rambul gunung. Tanya-tanya iku harta segini. Iya, Kang. Mister. Aja kaget, aja nangis. Kang Wasta bakal di penjara, Mister. Oh, di penjara? Salah apa sampean Kang Wasta? Kenapa apa sampean bakal di penjara, Kang Wasta? Meminta nolak. Mister. Kakang mati di bapakku alam, Mister. Ini mamaku anu Mister. Kenapa perlambian pikiran ini sampai tekan ikono Kang Wasta? Kakang pengen aku ben mami membahagiakan Mister. Silakan. Titip dok ayu ya Mister. Kang Wasta. Titip dok ayu emang itu saya. Aja kamu kayak bodoh sampean kan. Maaf. Kenapa mimi emang? Ayu sayang anaknya mama. Sing hidup ya, no? Mamaku nangis, Pak. Lok aja nakal ya, no? Lok bakal pisah kalau mama, sayang. Mama harap mangkat mandi maning sih, Ma. No? No, Mama bakal pisah. Lok kubarengan kalau mama. Sing nurutin Mimi ya, no? Ayu, Mi. Aja nangis sih, Mi. Mama enak kali ya, Mi. Kakang demen ning istri. Kakang saya kagak mau pisau. Apa sampai sampan sampai berbuat sini? Mana tulung bakal nakal di penjara? Enten anak kagak sampai sekarang balik si penjara. Hadirin yang berbahagia, demikianlah akhir dari cerita ini yang saudara Wasta divonis 15 tahun penjara. Apa dan bagaimana lebih jelas lanjutan kisah ini? Saudara dan persilakan untuk menikmati kisah berikut dalam episode kedua Pintu Hitam. Selamat berkisah, sampai jumpa, bye.